Rose FM Jakarta. Nilai kasih seorang ibu. Seorang anak melihat ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan selembar kertas yang bertuliskan sesuatu. Si ibu segera mengulurkan tangan, menyambut kertas yang dihulurkan oleh si anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke kedai Rp40.000. Tolong menjaga adik Rp40.000. Tolong buang sampah Rp10.000. Tolong kemas bilik Rp20.000. Tolong menyiram bunga Rp30.000. Tolong menyapu sampah Rp30.000. Jadi jumlahnya sebesar Rp170.000. Selesai membaca, si ibu tersenyum memandang si anak sambil membelai kepala si anak tersebut. Lalu ibu mengambil sebatang pena dan menuliskan sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, nak, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, nak, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, nak, gratis. Ongkos kegusaran karena mengkhawatirkanmu, nak, gratis. Ongkos menyediakan makan, minum, pakaian, dan keperluanmu yang lain, gratis. Jadi jumlah keseluruhan nilai kasihku padamu adalah gratis. Air mata si anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh si ibu. Si anak menatap wajah ibunya begitu dalam dan memeluknya begitu erat sekali sambil berkata, "Saya sayang sekali sama ibu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.